ingin ku petik bintang untukmu aku persembahkan. Namun ku manusia, bukanlah dewa. Yang ku punya hanyalah cinta, kasih sayang aku. Hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilafku. Mencoba merubah segalanya, mungkin ada kesempatan. Aku juga merasa ingin dicinta, disanjung, dipeluk selamanya. No, no, no, no. Kalau memang ku salah, berikan maaf. Demi sumpah cinta yang kita ucapkan, aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilafku. Mencoba merubah segalanya, mungkin ada kesalahan.